بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan pelajarannya. Tapi sebelum kita mulai pada pembahasan yang baru, bab yang baru, mungkin sedikit membenarkan atau meluruskan dari tamrin yang terakhir kemarin pada tadrib, yakni taukid fi'il dengan nun taukid. Dalam ayat atau dalam surah At-Takatsur, fi'il mudhari' yang disebutkan dalam ayat dalam surah ini yang ditaukid dengan nun, yakni pada ayat la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ketiga fi'il ini kemarin disebutkan hukumnya apa? Qaribun minal wajib, ya, karena ada tamanni yang kemarin disebutkan, ya. Wallahu a'lam, setelah diteliti ulang dari apa yang nampak dalam ayat-ayat ini, hukumnya ini sama seperti pada ayat di surah Al-Baqarah ayat ke-96, ya, wala tajidannahum. Jadi hukumnya wajib karena ini sebagai jawab dari qasam muqaddar, dari qasam yang ditakdirkan. Jadi bukan karena ada lau yang kemarin disebutkan sebagai tamani, bukan karena itu. Jadi wallahu a'lam, mungkin yang lebih mendekati kebenaran, ini sebagai jawab dari qasam muqaddar, dari sumpah yang ditakdirkan, yang tidak disebutkan lafaz sumpahnya. Karena kalau sesudah tamani, seandainya sesudah tamani, sesudah tolat, itu mestinya langsung, ya, dari lau misalkan, nanti langsung ke fi'ilnya, tidak dipisahkan oleh kalimat sebagaimana yang ditunjukkan dalam beberapa contoh dalam kitab-kitab yang lain demikian. Jadi untuk meluruskan, ya, seperti itu, ya, wallahu a'lam. Jadi mungkin sebagaimana yang ada pada ayat yang sebelumnya, wala tajidannahum, ini hukumnya sama, yaitu wajib karena sebagai jawab dari qasam muqaddar, qasam yang ditakdirkan. Alafu minkum, ya, untuk kekeliruan ini kemarin. Ini satu pembenaran, ya, atau ralat dari yang kemarin. Kemudian yang kedua, pada tamrin yang kedua atau tadrib yang kedua kemarin pada fi'il yatma'innu, ya, masih satu pembahasan atau satu fi'il ini yang belum dijelaskan secara tepat, ya, yatma'innu, yang disandarkan pada nun niswah, sandarkan pada nun niswah, kemudian sesudah itu ditaukid dengan nun taukid. Kalau yang lainnya selain disandarkan pada nun niswah, kemarin sudah dibahas, dijelaskan, insya Allah sudah sesuai dengan kaidah yang ada, sesuai dengan contoh yang ada. Hanya tersisa satu ini, ya, satu bentuk ini, yaitu pada fi'il yatma'innu ketika disandarkan pada nun niswah, ya, kemudian ditaukid dengan nun taukid tsaqilah. Bagaimana lafadznya menjadi bagaimana? Ya, kalau dilihat di situ semuanya atau pada yatma'innu ada dua huruf nun di akhir fi'il tersebut. Dan nun itu sebagai bagian dari fi'il, huruf yang pokok. Ya, walaupun yang satu itu mazid, ya, yang satu asli, yang satu mazid, tetapi tetap itu tidak bisa dihilangkan. Karena kalau dihilangkan nanti akan mengubah makna menjadi tidak bermakna. Ya, kemudian nun niswah sebagai dhamir yang menjadi fa'il dari fi'il tersebut, ini juga tidak bisa dihilangkan. Karena yang menjadi fa'il, dhamir yang menjadi fa'il tentunya tidak bisa hilang, harus ada, tetap ada, tidak bisa hilang, tidak bisa berubah ke huruf yang lain. Demikian pula ketika ditaukid dengan nun taukid, ya nun taukid juga harus ada karena untuk taukid. Ya. Kalau tidak ditaukid, ya tidak ada, tidak masalah karena tidak taukid. Tapi kalau ditaukid dengan nun, ya otomatis ya, nun taukid juga harus ada. Sehingga didapati yang nampak nun akhir pada fi'il yatma'inu ada dua nun, nun niswah satu, kemudian nun taukid dua huruf nun. Ya, ketemunya berapa? Lima huruf nun. Ya, lalu bagaimana hasilnya? Kita lihat satu persatu dari yatma'inu disandarkan pada nun niswah. Nah, soal lebih jelas pada yatma'inu, nun yang dua huruf yang di akhir fi'il ini diuraikan ya. Karena itu tasdid, sebagaimana yang sudah dijelaskan, tasdid itu dua huruf sama, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Yatma'inu. Soal lebih jelas ini penulisannya diuraikan. Ya. Lafalnya kan sama ya. Yatma'inu, yatma'inu, hanya penulisan saja nun yang sama tadi diuraikan, dipisah supaya lebih jelas ketika nanti dihubungkan dengan nun niswah. Ya, karena kebetulan hurufnya sama. Kalau hurufnya berbeda tidak ada masalah insyaallah. Tapi di sini kebetulan sama huruf nun. Kemudian disandarkan pada nun niswah. Nah, setiap fi'il ya, baik itu madhi ataupun di sini dalam hal ini fi'il mudhari', ketika disandarkan pada nun niswah ya, ketika disandarkan pada nun niswah, apa yang terjadi? Huruf akhir dari fi'il itu harus disukun. Ya, huruf akhir dari fi'il harus disukun. Misalnya yaktubu. Yaktubu asalnya dhammah ya, kemudian disandarkan pada nun niswah menjadi yaktubna. Jadi yang bersambung dengan nun niswah itu harus sukun. Demikian pula di sini pada yatma'inu, ketika disandarkan pada nun niswah, maka huruf akhir dari fi'il yatma'inu harus sukun. Yaitu nun yang kedua. Ya, nun yang kedua pada yatma'inu itu harus disukun karena dia bersambung dengan nun niswah. Ketika nun yang kedua sukun, maka dijumpai dua huruf sukun bertemu dan hurufnya sama. Nun pertama sukun ya, asalnya memang demikian. Kemudian nun kedua juga sukun karena dia bersama dengan nun niswah. Lalu bagaimana bertemu dua huruf sukun dan kebetulan juga hurufnya sama? Kan tidak mungkin. Wong hurufnya berbeda saja itu sudah dihindari, tidak bisa, apalagi ini hurufnya sama. Lalu bagaimana? Nah, dalam hal ini terjadi perubahan harokat, yakni antara nun yang pertama yang tadi asalnya sukun ini dengan huruf sebelumnya yaitu huruf hamzah, ya, dengan huruf hamzah, ya, yakni apa? Huruf hamzah yang semula kasrah ya, itu diganti menjadi sukun. Kemudian nun yang pertama yang semula sukun dia berubah menjadi kasrah ya, jadi dibalik dengan huruf sebelumnya bukan yang sesudahnya ya, karena sama-sama sukun, maka pada huruf yang sukun pertama yaitu pada nun yang pertama dari yatma'inu itu bertukaran tempat ya, gampangannya ya, dengan huruf sebelumnya yaitu huruf hamzah pada yatma'inu. hamzahnya semula kasrah, ya, dia menjadi sukun. Kemudian nun yang pertama dari semula sukun menjadi kasrah. Ya. Sehingga menjadi apa? Ya, ma. Kita tulis rinciannya dulu ya. Ya, ma, nin. Nah, ya, sehingga menjadi ya, ma, nin, na. Ya. Nun yang akhir tadi nun miswa, fathah. Kemudian tadi hamzah pertukaran harokat dengan nun yang pertama dari yatma'innu. Hamzahnya disukun, menjadi disukun ya, hamzahnya di sini menjadi sukun. Kemudian nun yang pertama tadi yang semula sukun menjadi kasrah, menjadi kasrah. Kemudian nun yang kedua yang bersambung dengan nun niswah sesuai dengan kaidah harus sukun karena bersambung dengan nun niswah. Ya. Jadi ini yang terjadi. Ya. Untuk menghindari dua huruf sukun bertemu menjadi ya to ma ninna. Ya to ma ninna. Jadi nun sesudah hamzah itu huruf dari fi'il itu, dua huruf nun ini ya, ini adalah huruf yang bagian dari fi'il yatma'innu. Kemudian yang akhir itu adalah dhamir nun niswah. Kemudian dalam penulisan perhatikan kebetulan ya, hurufnya sama, dalam penulisan ada dua huruf sama yaitu nun yang kedua dari yatma'innu yang tadi disukun dengan nun niswah yang di fathah. Dua huruf bertemu, yang awal sukun, yang kedua berharokat, maka dalam penulisan, ya, dalam penulisan itu dirangkai menjadi satu dengan tasydid, ya, sehingga hasilnya menjadi apa? Ya, ini hasilnya menjadi yab ma ninna. Ini. Ya kok ma'ninna. Ya, ya kok ma'ninna. Ini. Jadi ya kok ma'innu, ya kok ma'innu ketika disandarkan pada nun niswah hasilnya menjadi ya kok ma'ninna. Ini baru disandarkan pada nun niswah. Belum ditaukid dengan nun taukid. Ya. Kemudian hasil ini baru kemudian ditaukid dengan nun taukid yang tasydid atau nun taukid tsaqilah. Ya. Kembali ke yang dirinci tadi ya, tulisan yang masih dipisah, ya ta'minna kemudian ditaukid dengan nun taukid. Bagaimana tentang taukid pada fi'il mubarak yang disandarkan pada nun niswah, ya, bertemu dua huruf nun niswah dengan nun taukid dan keduanya sama-sama tidak bisa dihilangkan baik nun niswah maupun nun taukid, maka caranya bagaimana untuk menghindari bertemunya dua huruf nun ini atau tiga huruf nun ini, ya, dengan menambahkan alif antara nun niswah dan nun taukid, ya, sehingga tambahkan alif tadi antara nun niswah dengan nun taukid, ya, sehingga menjadi yat ma nin nan ni, yat ma nin nan ni. Ini yang terjadi, ini hasil akhirnya. Yat ma innu disandarkan pada nun niswah menjadi yat ma'ninna, kemudian ditaukid dengan nun taukid taqilah menjadi yat ma'ninnani. Ya. Ini. Baik, ini sebagai tambahan karena kemarin ini belum sempat dijelaskan secara lebih rinci, ya. Ini. Jadi nun taukid yang apa bertemu dengan niswa ya, itu di kasroh ya, jatuh mak linani. Ya, jadi ini ya melengkapi dari yang kemarin. Ada yang ditanyakan dari ini? Artinya apa ini? Yatma'innu, menjadi tenang. Mutma'innah. Ya, itu ya. Jadi ini hasil akhirnya. Fi'il yatma'innu disandarkan pada nun niswah, kemudian ditaukid dengan nun menjadi yatma'ninnani. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau yang ya pembetulan sama ini kan bergabung juga ya, tersambung. Ya? Itu enggak ditambah alif, cuma alif kalau. Pada fi'il apa? Atau secara umum? Tatma'innu disambung dengan ya pembetulan sama nasab. Nanti oke. Kalau ya tatma'innu kemudian tersambung dengan ya mukhatabah, disandarkan pada ya mukhatabah ya. Sudah ya. Hasilnya apa dulu? Tatma'innina, ya kan? Tatma'innina. Tatma'innina. Ini ya-nya ya mukhatabah. Ya. Kemudian nunnya nun apa? Tanda tanda rafa. Kemudian di ditaukid dengan nun taukid tafila. Ya, ketika ditaukid dengan nun taukid dan fi'il mudhari' itu ada tanda rafa yaitu nun, apa yang terjadi? Nun tanda rafa dihilangkan kan? Dihilangkan. Lalu sesudah nun tanda rafa hilang, apa yang terjadi? Ketemu dua huruf nun yaitu ya mukhatabah itu nun sukun. Ketemu dua huruf sukun yaitu ya mukhatabah itu sukun dan nun yang pertama dari nun taukid itu juga sukun. Lalu dan perhatikan sebelum ya mukhatabah harakatnya apa? Kasrah. Berarti sesuai. Kalau kasrah sesuai dengan ya, maka ya-nya bisa hilang. Maka ya-nya dihilangkan. Karena sesuai kasrah dengan ya, ya dengan kasrah sehingga ya-nya bisa dihilangkan dan ditandai dengan kasrah sebelumnya tadi. Ya, sehingga ya mukhatabah hilang ya untuk menghindari bertemu dua huruf sukun dengan ini nun pertama pada nun taukid. Sehingga sudah langsung dihubungkan sesudah ya mukhatabah dihilangkan hubungkan dengan nun taukid. Tatma'in Fatma'in nin. Nah, iya. Tatma'inninna. Tatma'inninna. Ini pada yatma'innu disandarkan pada ya mukhatabah kemudian ditaukid dengan nun. Ya, tatma'inninna. Itu? Seperti ini apa salah ya? Tersambung nun empat kali. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu huruf-huruf yang memang pokok, tidak bisa diubah lagi, tidak bisa hilang. Berbeda dengan nun tanda rofa. Sifatnya berbeda. Nun tanda rofa itu ketika i'rabnya nasab atau jar, nasab atau jazm ya, karena fi'il ya. Ketika i'rabnya nasab atau jazm, nun itu kan hilang. Jadi nun ini ada hanya ketika fi'il ini dalam keadaan rofa. Terkait dengan i'rab nanti ya dalam kalimat. Ketika fi'il ini nasab atau jar, misalkan nanti ada lan atau lam ya, maka nun tadi sebagai tanda rafa itu hilang. menunjukkan apa? Nun itu bukan bagian yang pokok dari fi'il ini, tidak mempengaruhi makna, tidak mempengaruhi arti. Ketika dia ada atau tidak ada dengan suatu sebab, arti atau makna tidak berubah, tetap sama. Ya, tatma'innina, engkau tentram ya. Ketika ada lan menjadi lan tatma'innini, lan tatma'inni, ya engkau tidak akan tentram. Artinya tetap ini bermakna engkau tentram gitu ya. Artinya sama. Ada nun atau tidak ada nun tidak mengubah arti, tidak mengubah makna. Ya, sehingga nun sebagai tanda rofa itu sifatnya hanya tambahan, hanya sebagai tanda rofa saja, bukan bagian yang inti, bagian yang pokok, bagian yang penting dalam fi'il tersebut. Berbeda dengan nun yang pada yatma'innu, dua huruf nun ini walaupun secara sifat itu juga berbeda. Yatma'innu ini kan fi'il ruba'i mazid ya, jadi nun yang pertama itu asli dari fi'il mujarotnya kan tom ana, kemudian dibuat mazid menjadi yotok ma'ana. Jadi aslinya hanya satu nun, kemudian mazidnya dengan menambah nun yang akhir tadi. Tetapi ketika sudah menjadi mazid, nunnya menjadi dua, itu sudah mempunyai arti tersendiri. Berbeda dengan tom ana tadi. Tom ana punya satu makna, satu arti. Kemudian itma'anna ketika sudah menjadi mazid dengan dua nun di akhir itu juga mempunyai arti tersendiri ya, jadi dengan adanya mazid nanti mengubah arti sehingga apa? Huruf yang sama atau dua nun di sini tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan nanti artinya berubah, maknanya berubah, sehingga itu sudah menjadi bagian yang pokok dari fi'il tersebut. Walaupun itu huruf tambahan, tapi dia sudah jadi bagian yang pokok dari fi'il tersebut untuk membentuk suatu makna tertentu. Sehingga tidak bisa dihilangkan, tidak bisa diubah, karena nun huruf sahih. Ya. Sehingga ya sudah apa adanya. Jadi tadi yang berubah, yang menyesuaikan mungkin seperti ini tadi dari sisi harokatnya saja yang mungkin yang diubah, yang menyesuaikan. Kalau hurufnya tidak bisa diuah-uah, tidak bisa diubah karena itu hurufnya pokok, inti dari fi'il tersebut, kemudian jenis hurufnya juga sahih ya, sehingga tidak bisa diubah, tidak bisa dihilangkan. Ya sudah apa adanya hurufnya itu, kemudian dalam penyesuaian untuk mungkin menghindari dua huruf sukun ataupun yang lainnya, ya tinggal menyesuaikan harokat pada huruf tersebut atau yang sebelumnya ataupun yang sesudahnya. Ya. Ini. Jadi apa? Sesuai dengan sifat hurufnya ya. Ini tambahan yang sifatnya bisa hilang, tidak mengubah makna, ataukah ini memang pokok? Ya. Dan yang pokok itu pun tadi mujarad dan mazid, ya. Huruf asli dan huruf tambahan. Itu termasuk yang pokok. Ini. Itu bisa difahami. Untuk membandingkannya, ini kan kebetulan akhir dari fi'il ini hurufnya nun ya, ya tokma'innu. Kebetulan ya. Contoh yang ditunjukkan itu huruf akhirnya adalah nun yang jumlahnya dua. Dan ya tentunya ini jadi satu faedah tersendiri. Kita jadi tahu ternyata tadi ada sifat-sifat huruf yang memang mana saja yang bisa dihilangkan, mana yang tidak bisa hilang ketika ada hal-hal yang seperti ini tadi. Sekarang untuk membandingkan dari fi'il yang wazannya sama, yang bentuknya sama tetapi huruf akhirnya berbeda supaya lebih jelas. Ya tokma'innu, di sana ada fi'il ish ma'azza. Ish ma'azza. Ini kan sewazan dengan iltok ma'anna. Ya, sama kan? Ish ma'azza iltok ma'anna. Ini huruf akhirnya zai. Ya. Kemudian mudhari'nya berarti apa? Yash ma'izzu. Ya. Kelihatan jadi cuy ya. Yash Ma'izzu. Yashma'izzu. Sekarang disandarkan pada apa ya, mukhotobah dulu. Yashma'izzina. Langsung saja ya. Yashma'izzina. Jadi ya-nya ya mukhotobah, kemudian tas ya. Tash ma'izina, yaknya ya mukhotobah, kemudian nun di sini apa? Tanda rofa. Ketika fi'il ini dalam keadaan marfo, maka ditandai dengan adanya nun. Kalau nanti dalam keadaan nasab atau mansab ataupun majzum, nanti ditandai dengan menghilangkan nun, sehingga nun di situ tidak ada fungsinya dari sisi makna, dari sisi arti, tidak mempengaruhi arti makna dari fi'il tersebut. Dia sekedar tanda i'rab. Sehingga nantinya ketika ditaukid dengan nun taukid, maka nun sebagai tanda rafa' itu hilang. Ya. Kemudian bertemu dua huruf sukun yaitu ya mukhatabah dan nun yang pertama dari nun taukid, maka ya mukhatabah dihilangkan untuk menghindari bertemu dua huruf sukun, dan ya itu bisa hilang karena sebelumnya kasrah, sehingga bentuk fi'ilnya menjadi tasma'izzinna. Ya. Tasma'izzinna. Seperti tadi kan, tatma'inninna. Sama tat ma inna. Ini hasil akhirnya kan satu wazan, satu bentuk persis. Tashma izinna, tat ma inna. Sehingga tadi pada tat ma inna empat huruf nun, ya itu yang nun yang bukan taukid, yang dua nun ini ya. Ini tidak bisa dihilangkan salah satunya ataupun semuanya. Kenapa? Karena tadi itu bagian yang pokok dari fi'il tersebut untuk membentuk makna sesuai dengan fi'il tersebut. Bandingkan pada tashma'izzinna, ini yang hurufnya berbeda dengan nun taukid, yaitu huruf zai. Kan kalau zainya hilang kan akan berubah maknanya. Ya. Sehingga zai tetap zai dengan tasdid dua huruf tadi. Ya, tidak bisa hilang. Ini yang menunjukkan apa? Zai yang tasydid yang dua huruf maupun nun yang dua huruf pada tatma'in minna tadi itu tidak bisa hilang. Walaupun didapati ini ada empat huruf nun bertemu. Karena memang semuanya tidak bisa hilang. Tidak bisa berubah. Ya sudah seperti itu apa adanya. Tatma'in minna. Ini. Jadi berbeda sifatnya dengan nun tanda rafa' tadi ya. Ini bisa hilang. Ya. Dari yasma'izu ya, sekarang disandarkan pada nun niswah ya, menjadi yas. Ya, ini juga diuraikan ya supaya lebih jelas. Ya. Yashma'iz. Asalnya dulu seperti ini ya. Yashma'izu kemudian nun niswah. Maka sebelum nun niswah harus sukun. Ya, lalu yashma ya. Yashma'iz kan bertemu dua huruf sukun, zai dua zai yang ada di akhir ini sukun semuanya. Ketika sudah disandarkan pada nun niswah. Yasma'izna kan tidak bisa. Lalu tadi ditukar harakatnya dengan huruf sebelumnya yaitu huruf hamzah sehingga menjadi yasma'izna. Yasma'izna. Yasma'izna. ya, sama dengan ya tokmaninna. Dari sisi wazan, dari sisi bentuk sama dengan yang ya tokmainnu tadi ketika sudah disandarkan pada nun niswah. Ya tokmaninna yashmazizna. Hanya tadi pada yatma'ninna itu hurufnya kebetulan ya, kebetulan sama dengan nun niswah, maka dalam penulisan bisa diringkas dengan tasydid tadi. Tetapi pada yasma'zizna ini hurufnya berbeda, maka tidak bisa diganti dengan tasydid. Ya sudah, seperti ini apa adanya, yasma'zizna. Ya, ini hurufnya berbeda-beda, kemudian zizna, dua huruf zai berurutan, tetapi yang pertama berharokat, yang kedua sukun, tidak bisa ditasdid. Tasdid itu kalau yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kalau sebaliknya tidak bisa. Jadi ya sudah seperti ini, yasma zizna. Coba secara lisan, secara lafaz kan sama, yasma zizna, yotokma ninna. Sama kan, satu wazan, satu bentuk, satu pola. Kemudian dari yasma'zizna sudah disandarkan pada nun niswah, kemudian ditaukid dengan nun taukid tsaqilah. Kaidahnya kemarin, kalau fi'il itu disandarkan pada nun niswah, kemudian ditaukid dengan nun, memang di situ bertemu tiga huruf nun. Tetapi di sini nun yang awal yang pertama yaitu nun miswah, dia tidak bisa dihilangkan karena ini sebagai fa'ilnya, dhamir sebagai fa'il. Kalau ini nun miswah hilang, nanti maknanya berubah, artinya berubah. Arti dari fi'il atau arti dari kalimat ini menjadi berubah. Sehingga apa? Nun miswah tidak bisa hilang. Kemudian nun taukid juga demikian. Tentunya tidak bisa dihilangkan karena dia untuk mentaukid. Lalu caranya bagaimana? Dengan menambahkan alif di antara keduanya sehingga menjadi yasma'ziznani. Ya, seperti kemarin ya faedahnya. Yasma'ziznani yatma'ninnani. Sama. Ya. Itu ya perbedaan sifat pada huruf nun antara nun niswah dengan nun tanda rofa. Berbeda, sama-sama huruf nun ya, tetapi berbeda maknanya, berbeda fungsinya, berbeda sifatnya, maka hukumnya ataupun keadaannya juga berbeda ya. Nun niswah itu dhamir, dhamir nun untuk jamak mu'annas, dan dia menjadi fa'il dari fi'il tersebut, maka harus ada, tidak bisa hilang. Kalau hilang itu nanti kalimatnya berubah, artinya berubah, maknanya berubah. Berbeda dengan nun sebagai tanda rofa ya, nun sebagai tanda rofa itu tidak mempengaruhi makna, tidak mempengaruhi arti. Dia ada hanya sebagai tanda dari sisi lafadznya, terkait dengan i'rabnya, terkait dengan kedudukannya dalam kalimat. Ya, ketika rofa ada huruf nunnya, ketika nasab tidak ada huruf nun tersebut, ketika jar itu ketika jazm juga tidak ada huruf nun tersebut, dan tidak ada nun itu tidak mengubah makna. Itu ya. Ada nun niswah, ketika rofa nun niswah tetap ada, ketika nasab nun niswah juga tetap ada, ketika jazm nun niswah itu juga tetap ada karena dia menjadi fa'ilnya. Ini. Jadi berbeda ya, sama-sama huruf, hurufnya sama, sama-sama huruf nun, tetapi fungsinya berbeda, maknanya berbeda, sifatnya berbeda, keadaannya berbeda. Ya, ini. Jadi kesamaan huruf itu belum tentu nanti sama semuanya dalam bahasa Arab. Tidak demikian. Perhatikan ini huruf fungsinya apa, maknanya apa, faedahnya apa. Maka nanti hukumnya ataupun amalannya akan begini, akan begitu. Nanti huruf yang sama tetapi berbeda makna, berbeda faedah, nanti hukumnya juga akan berbeda. Ini salah satu contoh. Ya, salah satu contoh. Nun. Di sana masih banyak yang lainnya, huruf-huruf yang sama tapi berbeda maknanya, berbeda fungsinya, maka hukumnya juga akan berbeda. Ya, ini ya. Ada yang ditanyakan dari ini, dari penjelasan tambahan ini? Artinya ismahan zat. Takut, merasa takut. Bergetar atau merinding karena ketakutan. Apa? Itu bulu kutuknya merinding berdiri ya karena ketakutan. Itu ya. Itu isma'azza. Itu ada lagi yang ditanyakan dari ini? Atau mungkin dari yang lainnya yang sudah dibahas? Kalau masih ada sesuatu yang mungkin perlu ditanyakan? Contoh dari wajah yang lain. Maksudnya? Seperti iklawato. Ya, iklawato itu berbeda wazan dengan isma'azza. Dan di situ huruf akhirnya kan satu huruf. Iklawato. Kemudian nanti mudharaknya menjadi apa? Ya lawito, ya. Lawato. Ya lawito. Nah, ini huruf akhirnya hanya satu huruf. Ya, insyaallah tidak ada masalah seperti fi'il sahih yang lainnya. Ya, langsung saja. Pak lawiqina dengan ya mukhatabah ya, kemudian nanti dengan nun taukid, ya nun tanda rafa hilang, ya mukhatabah hilang menjadi tak lawiqina, ya. Kemudian dengan nun iswah, ya lawiqna. Ya lau witokna, ya huruf akhir disukun, ya sudah tidak ada masalah, tidak bertemu dua huruf sukun lah di sini. Ya lau witokna, kemudian ditaukid dengan nun taukid, tinggal menambahkan alif antara nun iswah dengan nun taukid. Ya lau witokna ni, itu. Jadi yang kadang-kadang ada sedikit ya mungkin agak butuh ketelitian, mungkin agak sulit, ya. Itu ketika ada dua huruf sukun yang bertemu, itu yang mungkin jadi sedikit kendala ya. Kita butuh lebih teliti, lebih cermat dalam menerapkan kaidah-kaidah ini. Ketika di situ ada dua huruf sukun yang bertemu, terutama atau apalagi kalau hurufnya huruf sahih semuanya. Ya, kalau salah satu atau huruf yang awal huruf ilah, gampang tinggal menghilangkan huruf ilah. Alifnya dihilangkan atau mungkin wawu dihilangkan, ya dihilangkan untuk menghindari dua huruf sukun bertemu. Tapi kalau tadi sama-sama sahih semua, yaitu yang kadang kita butuh teliti, butuh cermat ya. Rajah kembali bagaimana seharusnya apa yang terjadi. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, jadi perhatikan masing-masing satu persatu, ya, huruf-hurufnya itu apa, itu huruf apa, maknanya apa, fungsinya apa, keadaannya bagaimana, ya, kemudian ketika terjadi hal-hal demikian apa yang terjadi, ya, bagaimana kaitannya dengan huruf yang lainnya, yang sesudahnya atau yang sebelumnya, ya, itu. Jadi tidak kemudian satu huruf yang sama kemudian diterapkan sama rata untuk semuanya, tidak. Satu contoh ya, sedikit lagi. Huruf wawu. Satu huruf ini ya, wawu. Ada beberapa makna dan nanti hukumnya berbeda-beda. Satu atau dua contoh saja. Yang satu wawu atof. Wawu yang sifatnya menghubungkan antara sebelum wawu dan sesudah wawu. Dan itu sama, yang sebelum dan sesudah nanti keadaannya sama. Misalkan Muhammadun wa Aliyun, sama-sama dhamma, Muhammadun wa Aliyun. Yang sesudah wawu juga dhamma, karena itu wawunya atof, menghubungkan antara Muhammad dengan Ali. Kalau terjemahnya dengan dan, Muhammad dan Ali. Jadi hukumnya sama antara sebelum wawu atof dengan sesudahnya. Kemudian satu lagi wawu itu yang bermakna atau yang digunakan untuk sumpah. Misalnya wallahi. Ya, wawu qasam, disebut dengan wawu qasam, wawu untuk sumpah. Nah, ketika wawu itu bermakna sumpah, maka isim yang terletak sesudah wawu qasam itu harus majrur, harus dengan kasrah. Harus dibaca wallahi. Tidak boleh wallahu ataupun wallaha. Kalau itu wawu untuk qasam, untuk sumpah. Ya, ini. Tapi kalau tadi wawu atof, yang sesudah wawu itu nanti menyesuaikan dengan yang sebelum wawu. Kalau yang sebelumnya tadi misalkan Muhammadun dengan dhammah, yang sesudahnya juga dhammah, wa Aliyun. Atau kalau sebelum wawu fathah, Muhammadan, maka yang sesudahnya juga fathah, wa Aliyan atau wa Umara atau yang semisalnya. Atau kalau sebelumnya kasrah, jar Muhammadin, yang sesudahnya juga ikut jar, Muhammadin wa Hamidin. Itu wawunya atof, padahal sana hurufnya wawu dengan wawul qasam, tapi hukumnya berbeda karena maknanya berbeda, fungsinya berbeda. Ini untuk membandingkan ya, tadi nun ini wawu, ya, demikian ya. Jadi perhatikan, ini maknanya apa, faedahnya apa, fungsinya apa, kemudian hukumnya bagaimana, amalannya bagaimana. Itu berbeda-beda. Sebagai tambahan ya. Ada lagi yang ditanyakan? Sekalian aja mungkin mau masuk bab baru juga. Nanggung. Sudah disiapkan sebenarnya mau masuk bab baru, ya, tapi karena ada satu hal yang tertentu, ada penjelasan, ya enggak apa-apa. Mungkin dari yang kemarin-kemarin yang masih ada sesuatu yang ditanyakan terkait dengan ini. Kalau ya, kalau nanti misalkan butuh apa jawaban dari latihan-latihan yang ada terkait dengan bab taukid fi'il dengan nun, atau juga pada bab sebelumnya penyandaran fi'il pada dhamir, ya insyaallah nanti ada apa jawabannya, ada kunci jawabannya, ya, semacam itu. Ya, insyaallah alhamdulillah sudah bisa tertulis. Nanti kalau misalkan butuh itu jawabannya, nanti bisa memperbanyak copy ya dari tulisan yang sudah ada. Jadi mungkin bisa untuk murojaah, bisa untuk membandingkan atau untuk mencocokkan, menerapkan antara kaidah yang sudah dipelajari dengan contoh-contoh yang ada, dengan latihan yang ada. Oke, coba perhatikan, bandingkan. bagaimana ini bisa seperti ini, dari asalnya ini ketemu ini menjadi seperti ini, dari fi'il mudhari ini atau fi'il madhi ketemu dhamir, ya, misalkan alif atau wawu atau yang lain, menjadi hasilnya seperti ini, apa yang terjadi, ya, sesuaikan dengan lafaz fi'ilnya, sesuaikan dengan bentuk fi'ilnya, ya. Kemudian nanti ditaukid dengan nun, ya, apa yang terjadi di situ, ya, sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang disertai dengan contoh-contoh yang ada. Tadi kan yang nomor yang nggak ada pemutaran, itu muqaddar ya? Iya, muqaddar, qasam muqaddar. Takdirnya apa? Takdirnya apa? Untuk qasam. Iya, takdirnya ada ini, lafadz qasamnya, wallahi. Ya. Hanya saja di sini kan yang bersumpah berarti kan Allah, ya, karena ini ayat Al-Quran, ya. Ya mungkin yang dijadikan lafadz sumpah ya, ya terserah Allah. Cuman kalau dari sisi kita sebagai hambanya, ya mungkin mudahnya saja ya, itu takdirnya semacam ini, wallahi. Artinya itu sumpah demi Allah, atau kalau Allah sendiri yang bersumpah ya terserah dengan lafaz apa yang Allah kehendaki. Jadi kira-kira lah untuk memudahkan kita memahami, mungkin kira-kira seperti itu, wallahi la tarawunnal jahim misalkan, ya, untuk memudahkan saja. Jadi kira-kira seperti itu. Memang di sini tidak dirinci, ya, pembahasan kemarin tentang qasam ini tidak ada penjelasan rinci, hanya dengan syarat-syaratnya itu saja. Tetapi dalam kitab yang lain, dalam pembahasan yang disebutkan di lain kitab, nanti dijelaskan semacam itu. Jadi qasam itu terkadang bisa muqaddar atau mahdzuf, ditakdirkan atau dihilangkan, ya, secara lafaz. Ya, ini. Sehingga di sini lamnya, ya, pada la tajidannahum la tarawunna latus alunna, lamnya ini adalah lam jawab qasam, lam sebagai jawab dari sumpah, ya, atau juga disebut dengan lam taukid, ya. Dan ini lamnya lam jawab qasam, kemudian musbat, ya, tidak dinafikan, kemudian menunjukkan istiqbal, makna akan datang, kemudian tidak dipisahkan dengan apa fiilnya, maka hukumnya wajib ditaukid dengan nun sebagaimana yang kemarin disebutkan, ya, karena memenuhi syarat-syarat untuk wajibnya ditaukid dengan nun terkait dengan qasam. Hanya saja tadi qasamnya itu muqaddar, ditakdirkan secara makna. Ini. Dan banyak hal-hal yang memang dalam bahasa Arab nanti sifatnya sesuatu yang ditakdirkan. Jadi artinya tidak disebutkan secara lafaz, secara zahir, hanya dalam makna itu ada. Ini. Itu. Jadi tidak sekedar menghukumi apa yang zahir, tapi juga apa memperhatikan secara makna, secara maksud itu bagaimana sebenarnya. Gitu ya. Itu nanti, ya, kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu seperti itu. Sebagian, ya, sebagian seperti itu keadaannya. Juga kita juga perlu perhatian, perlu cermat dalam hal ini. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada mungkin untuk pagi ini dulu, ya, menambahkan keterangan dari tadi kemarin. Dan insya Allah nanti pada pertemuan mendatang kita masuk pada bab baru, yakni tentang masdar, ya, tentang masdar. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan saja pada pertemuan yang kedua tentang masdar ini. Assalamualaikum untuk kekurangan ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.